ومنه قوله تعالى وهو الغفور الودود dalam Quran surat Al-Buruj ayat yang ke-14 fa huwa mubtadaun, maka huwa di situ adalah mubtada, sudah kita i'rab tadi. Wal ghafuru khabarun awwalun, wal wadudu khabarun tsanin, wa qad ta'addada al khabaru fil lafzi wal ma'na. Dan khabar ini yaitu ya ta'addad, berbilang secara lafaz dan makna. Wa idza stu'mila hadzan naw'u bil 'athfi jaza ittifaqan, dan apabila dua khabar ini disebutkan dengan ataf maka disepakati akan bolehnya berkata tadi. Jadi kalau kita katakan wa huwal ghafur wa huwal wadud atau wa huwal ghafur wal wadud, itu boleh ya. Jadi ini jenis yang pertama, bahwa khabar yang berbilang tadi berbeda baik secara lafaz ataupun secara makna. Kemudian yang kedua, ayyata'addada lafdhan la ma'nan. Jenis yang kedua berbeda secara lafaz tapi tidak secara makna. Yakni dua khabar ini maknanya bersatu. Maknanya bersatu, tidak bisa dipisahkan. Wa alamatu hadzan naw'i, alamat jenis yang kedua ini, ada musihhati likhbari bi kulli khabarin alan firadihi, bahwa tidak sah untuk kita menyebutkan mubtada dengan khabarnya masing-masing, yakni dengan setiap khabar tersebut secara sendiri tidak sah. Liqiyamil khabari almutaaddidi maqama khabarin wahidin, karena khabar yang mutaaddid yang berbilang tadi itu sudah satu tubuh, seakan-akan dihitung sebagai satu khabar. Nahwu, contohnya seperti hadal burutuqalu hulwun hamidun, jeruk ini rasanya asam manis. Asam manis ini maknanya adalah perpaduan antara ada rasa asam dan juga ada rasa manis, bersampur jadi satu begitu. Jadi ya, manisnya tidak manis banget, asamnya juga tidak asam banget, tapi perpaduan antara manis dan asam itu maknanya ya. Kalau disebutkan oleh Ibnu Aqil dalam syarahnya namanya muzun ya, rasanya namanya apa? Muzun. Yani rasa antara asam dan manis. Kalau tempat kita namanya apa? Apa? Seger gitu ya. Ada rasa tersendiri. Rasa antara asam dan manis. Enggak ada kayaknya ya, enggak ada penyebutannya. Ya palingnya seger gitu. Karena ada asam, ada manisnya, ya seger namanya. Tapi mutawassitun bainal halawati wal humubah, yakni perpaduan atau pertengahan antara manis dan asam. Wala yajuzul ikhbaru bikulli khabarin ala infiradihi, maka tidak sah untuk kita menyebutkan mubtada tadi dengan satu khabarnya secara tersendiri. Li'annahu la yatimul makna al-murad, karena itu tidak mendatangkan makna yang diinginkan, tidak mengkonter atau mengcover ya, tidak mengcover makna yang diinginkan dari perpaduan antara asam dan manis. Kalau kita katakan al-burtuqalu hulwun, berarti ya jeruk ini manis, ya manis saja, enggak ada asamnya, berarti manis ya. Kalau kita katakan al-burtuqalu hamidun, berarti jeruk ini asam, berarti enggak ada manisnya. Tapi kalau kita gabungkan al-burtuqalu hulwun hamidun, maka jeruk ini ada perpaduan antara manis dan asam. Wala yajuzul atfu, tidak bisa pula untuk kita atofkan antara khabar pertama dan khabar yang kedua. Li'annal majmu'a bimanzilatil khabaril wahidi fil ma'na, karena perpaduan antara khabar yang pertama dan khabar yang kedua itu seperti satu tubuh ya, dalam menyebutkan, menyimpulkan makna tertentu. Baik, jadi ini ya jenis ta'addudul khabar ada dua macam. Yani ta'addudul khabar yang secara lafaz dan maknanya itu berbeda, dan ada yang secara lafaz itu berbeda tapi secara makna itu sama. Baik, kita lanjutkan ya. tidak mengapa, bismillah. Qauluhu waqad yataqaddamu nahu fit dari Zaidun wa aina Zaidun waqad yataqaddamu. Qad masuk kepada fi'il mudhari. Qad masuk kepada fi'il mudhari. Di sini bisa bermakna at-taqlil, kadang-kadang. Qad yataqaddamu, kadang-kadang. Yataqaddamu, huwa dhamir mustatir kembali ke mana? Hah? Ke al-khabar, na'am. Il-aqrabil madkur, kepada sesuatu yang paling dekat yang disebutkan, yakni waqad yata'addadu al-khabar. Nah, disebutkan kan sebelumnya dalam matan. Maka waqad yataqaddamu ay al-khabar. Maka yataqaddamu di situ fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila al-khabar. Maka kadangkala khabar itu yataqaddamu, mendahului siapa? Mubtada. Nahu, contohnya seperti fit dari Zaidun. Wa aina Zaidun. Nah, pada perkataan fit dari Zaidun, khabarnya berupa al-jaru wal-majrur atau shibhu jumlah. Secara umum sudah kita sebutkan ya, tahqiq, i'rab, shibhu jumlah sebagai khabar ya, sudah kita sebutkan bahwa khabarnya sejatinya itu mahdhuf. Ya, jadi al-jar wal majrur itu muta'alliqani bi mahdhufi khabarin. Taqdiruhu ka'inun am mustaqirun, sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Wa aina Zaidun. Dan aina di sini dia lahu haqqu sadr. Suatu isim yang punya hak untuk di depan, karena dia adalah ismul istifham, maka punya hak untuk di depan. Dan dia adalah khobar. Kenapa? Karena kalau kita jawab aina Zaidun, Zaidun fil bait, maka fil bait itu jawabannya kan dari aina. Oh, berarti fil bait kedudukannya sebagai khobar, berarti aina itu khobar. Nah, baik, kita baca keterangan dari Asy-Syari rahimahullahu taala atau hafizahullahu taala. I'lam annal asla ta'akhuru al-khabari 'anil mubtada. I'lam, ketahuilah bahwasanya hukum asal terkait tentang khabar ialah mengakhirkan khabar dari mubtada. Li'annahu wasfun lahu fil ma'na. Karena khobar itu adalah wasaf atau sifat untuk mubtada secara makna, maka sifat itu harus berada setelah mausuf, kan begitu. Fastahaqqa at-ta'khiru kalwasfi, maka khobar itu memiliki hak untuk diakhirkan sama seperti al-wasaf atau sifat. Waqad yataqaddamu 'alal mubtada'i imma jawazan wa imma wujuban. Kadangkala khobar itu bisa mendahului mubtada, dan hukumnya itu imma kadangkala jawazan atau imma wujuban kadangkala wajib. Jadi punya dua kondisi, dua keadaan. Kadang khobar itu wajib dikedepankan, didahulukan atas mubtada, atau hanya sekedar boleh saja. Amma taqaddumu al-ja'isu fadhabituhu. Adapun didahulukannya khobar dari mubtadanya itu memiliki dhabit tersendiri, kaidah kapan khobar itu hanya boleh didahulukan, hukum statusnya cuma boleh saja bukan wajib. Apa dhabitnya? Alla yujada fil kalami ma yujibu taqadduma wala ma yujibu at-ta'akhura. Tidak ada di dalam konteks kalam atau jumlah sesuatu yang mewajibkan khobar itu di depan atau yang mewajibkan dia di akhir. Kalau tidak ada yang mewajibkan dia di depan atau di akhir, ya berarti boleh di depan, boleh di akhir. Nahwu fiddari Zaidun, contohnya seperti fiddari Zaidun, bitaqdimil khobar, dengan mengedepankan khobar. Wa yajuzu ta'akhuruhu alal asal, dan boleh bagi kita untuk mengakhirkannya, dan itulah hukum asalnya nahwu Zaidun fiddari. Nah, karena fiddari di sini adalah, dia adalah al-jar wal-majrur sibhu jumlah, kemudian Zaidun itu mubtadanya, dan dia adalah ma'rifah, ya. Jadi dia bisa diakhirkan ataupun dikedepankan sesuai dengan hukum asalnya, boleh, tidak mengapa. Boleh kita katakan fiddari Zaidun atau Zaidun fiddari, ya. Secara tarkib ya tidak masalah, ya. Boleh kita menyusun dengan cara yang pertama atau cara yang kedua, tapi secara makna tentu berbeda, ya. Secara makna tentu berbeda, karena dalam ilmu balaghah kalau disebutkan, ya, taqdimu ma haqquhu ta'khir, mengedepankan sesuatu yang harusnya dia di akhir, itu yufidul hasr, menunjukkan penyempitan makna, seperti firman Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini mengedepankan sesuatu yang harusnya diakhirkan, maka yufidul hasr, menunjukkan penyempitan makna. Maknanya ialah hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maka kalau kita katakan fiddari Zaidun, ya kita ingin memberikan suatu yang lebih makna, ya, terhadap konteks perkataan fiddari, ya. Kalau kita ingin menyebutkan Zaidunnya terlebih dahulu, berarti kita ingin menegaskan Zaidunnya daripada fiddarinya. Secara umum demikian. Wa amma taqaddumu alwajibu fa fi arba'ati mawadhi'a. Adapun hukum wajibnya khobar itu mendahului mubtada, maka pada empat tempat atau empat kondisi. Yang pertama, ayakunal mubtada'u nakirotan laisa laha musawwik illa taqaddumal khobari. Yang pertama, mubtadanya itu isim nakiroh, dan dia tidak memiliki musawwik yang membolehkan dia untuk menjadi mubtada di depan dengan nakiroh, kecuali hanya taqaddumal khobar, kecuali jika khobarnya itu yang dikedepankan saja. Yani mubtadanya berbentuk isim nakirah, dan dia tidak punya musawwik kecuali hanya khobarnya yang dikedepankan. Maka dalam perkara ini wajib mengedepankan khobar daripada mubtada. Dan khobarnya itu berupa dzaraf atau jar dan majrur. Wa huwa dzarfun aw jarun wa majrurun, nahwu fil ijazi balaghatun. Karena kalau kita katakan balaghatun fil ijazi, balaghatun di situ tidak berstatus sebagai mubtada, tapi sebagai mausuf yang disifati. Maka fil ijazi itu adalah sifatnya untuk balaghah. Ya, jadi dia tidak kuat untuk menjadi mubtada karena statusnya dia sebagai nakirah. Maka ketika dia itu diakhirkan, ya, maka di sini boleh. Ini termasuk musawiknya, sehingga dalam perkara ini wajib hukumnya untuk mengedepankan khobar daripada mubtada. Indi doifun, ya, seperti perkataan indi doifun. Walau ukhiro al khobaru fakila balagotun fil ijazi doifun indi latuhimus sami'a annahu sifatun. Kalau kita kedepankan mubtadanya yang nakiroh begitu saja, balagotun fil ijaz dhaifun indi, maka hal ini akan membingungkan orang yang mendengar. Jangan-jangan fil ijaz itu bukan khobar, balaghah bukan mubtada, tapi fil ijaz itu sifah untuk balaghah, karena dia adalah isim nakiroh. Li'anan nakiroh ta'ahwaju ila sifati minha ilal khobar, karena isim nakiroh itu lebih butuh kepada sifat daripada khobar. Ya tidak, karena nakiroh kan belum jelas. Yang belum jelas itu harus lebih jelas dengan apa? Dengan sifat, untuk menyempitkan maknanya, ya, untuk menyempitkan maknanya, sehingga di situ kita belum tahu khobarnya itu apa. Walabaqiyah yuntadaru al-khobar, sehingga setelahnya kita masih menunggu-nunggu ini khobarnya apa. Balagotun filijas, maka filijas itu kan sifah daripada balago, khobarnya mana, ditunggu-tunggu, ya, maka tidak benar. Maka dalam perkara ini kalau ingin menjadikan fil ijaz itu sebagai khobar, dia wajib didahulukan karena cuma itu musawwik yang ada. Fa'inkana linnakiroti musawwikun jaza at-takdimu wa ta'khir, jika isim nakiroh tadi punya musawwik, maka boleh kita kedepankan atau akhirkan. Ini termasuk jenis yang pertama, yakni jawaz. Kenapa? Karena sekarang isim nakirohnya itu punya musawwik selain daripada mengedepankan khobar. Contohnya seperti perkataan rojulun alimun indi, boleh. Karena sekarang rojulun meskipun dia nakiroh, tapi disifati dengan suatu sifat yang maknanya itu lebih disempitkan. Ya, meskipun nakiroh, tapi nakirohnya tidak ambigu, tapi nakiroh yang sudah disempitkan maknanya, rajulun alimun ay laki-laki yang berilmu. Wa yajuzu indi rajulun alimun, dan boleh pula untuk kita mengatakan indi rajulun alimun. Tapi ini kondisi yang pertama, wajib mengedepankan khobar atas mubtada. Kondisi yang kedua, ayyakuna fil mubtada'i tamirun ya'udu ala ba'dil khabari, bahwa mubtada itu mengandung domir yang kembali kepada khobar. Jadi mubtadanya mengandung domir yang kembali kepada khobar, sehingga tidak boleh mengakhirkan khobar dari mubtada, karena itu akan menyelisihi kaidah nanti. Kalau ada domir yang kembali kepada sesuatu yang setelahnya, itu berarti menyelisihi kaidah domir, karena domir itu kan kembali kepada sesuatu yang sebelumnya, yang ma'ruf, yang telah disebutkan, ya tidak? Kan begitu kaidahnya. Maka itu lazimnya, kalau ada domir yang kembali kepada sesuatu yang setelahnya, itu berarti domir yang ya'udu ala muta'akhirin lafdon waruddah, dan itu tidak boleh. Ini disebutkan di sini, insyaAllah. Nahwu li majalisil ilmi ruwaduha. Tahu maknanya ini? Bahwa di setiap majelis-majelis ilmu itu ada ruwaduha. Ruwad itu jamak dari ra'id. Ra'id kalau kita merujuk ke kamus maknanya jasus, mata-mata. Majelis-majelis ilmu itu punya mata-mata. Mata-matanya siapa? Murid-muridnya. Jadi murid gitu. Nah, baik. Li majalisil ilmi ruwaduha. Baik. Nah, di sini lihat ruwaduha situ statusnya sebagai apa? Mubtada, ya tidak? Dia mengandung dhamir tidak? Apa dhamirnya? Alha, ya. Kembali ke mana? Majalis sesuatu sebelumnya. Maka benar seperti ini, li majalisil ilmi ruwaduha. Maka ruwaduha wajib diakhirkan. Kenapa? Karena mubtadanya mengandung dhamir yang kembali kepada khobar. Fadhamiru fil mubtada ruwaduha ya'udu ala ba'dil khobar, wahuwa kalimatu majalis. Walau ukhiro al khobaru la'ada ad-dhamiru ala muta'akhirin lafdan warutbatan wahuwa mamnu'un huna. Karena andai kata kita akhirkan khobarnya, kita katakan ruwaduha lima jalisil ilmi, maka seorang akan bertanya, dhamir ha ini kembali kemana? Mana kalimat sebelumnya? Mana konteks sebelumnya? Kalau ada yang menyangkal, oh dhamir ini kembali kepada sesuatu setelahnya, Anda salah. Dhamir wajib kembali kepada sesuatu yang ma'ruf, yang telah disebut sebelumnya. Kalau kembali kepada sesuatu setelahnya, berarti dia mumtani sesuatu yang terlarang, karena dia kembali kepada mutaakhirin lafdan warutbatan. Secara lafaz dia di akhir, secara derajat dia juga di akhir, ya. Karena kalau kita katakan dia secara lafaz di depan, meskipun secara rutbah di akhir, itu boleh. Jadi alam mutaakhirin rutbatan la lafdan, itu boleh. Seperti perkataan kita tadi, lima jalisil ilmi ruwaduha. Karena lima jalisil ilmi itu secara lafaz dia di depan, tapi secara rutbah dia di akhir, ya tidak. Karena dia kan khobar, ya tidak. Jadi khobar itu kan asalnya di mana? Di akhir setelah mubtada. Begitu ya. Jadi kalau secara lafaz dia di depan, meskipun secara rutbah di akhir, boleh. Jadi kembali kepada sesuatu yang ada lafadznya, kan begitu. Nah kalau sekarang secara lafadz dan rutbah dia di akhir, ini domir kembali kemana? Ya, maka ini tanda tanya besar, sehingga wajib dalam kondisi mubtada itu mengandung domir yang kembali kepada khobar, maka wajib khobarnya itu dikedepankan. Faham ya? Kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga. Ayakunal khobaru lahu sadrul kalami fi jumlatihi. Bahwa khobarnya itu memiliki hak untuk berada di depan. Nah, lafat-lafat yang memiliki hak untuk sadrul kalam itu apa saja? Al-alfadul lati lahas sadaratu hiya, itu talik nomor satu. Lafat-lafat yang punya hak untuk di depan itu ialah asma'ul istifham wasyarti wa ma'at ta'ajubiyah wa kam al-khabariyah. Faidha waqa'at mubtada'an wajaba taqdimuhu, wa ma waqa'a minha khabaron wajaba taqdimuhu aidan. Baik, di antara lafaz-lafaz yang punya hak untuk di depan ialah isim istifham, isim syarat, ma'at ta'ajubiyah, kam khabariyah. Maka kalau dia jadi mubtada wajib di depan, demikian pula kalau jadi khobar juga wajib di depan. Nahu aina zaidun, seperti perkataan aina zaidun, fa aina khobarun muqaddamun, maka aina itu khobar muqaddam, zaidun itu mubtada muakhir. Kenapa aina itu khobar, zaid itu mubtada? Karena kalau kita jawab aina zaidun, zaidun fil fasli, maka fil fasli statusnya sebagai apa? Khobar. Dan fil fasli itu kan mengganti kedudukan aina, berarti aina juga statusnya sebagai khobar. Taib, oleh karenanya pensyarah mengatakan alladhi yumayyizu ismal istifhami alwaqi'a mubtada'an aw khobaron huwa jawabul istifham. Yang membedakan antara isim istifham ini statusnya sebagai khobar atau mubtada, itu jawabannya. Fa idza qila fi jawabil mithali zaidun fil masjid, fa fil masjid tuqabilu aina, fa dalla ala annaha khobar. Maka kalau kita katakan, kita tanya aina zaid, zaid fil masjid, maka berarti fil masjid yang menggantikan aina ini, fil masjid kan statusnya sebagai khobar, ya tidak, berarti aina juga statusnya sebagai khobar. Tep terakhir ya, halaman 104 sampai terakhir nomor 4 saja. Bismillah. Ayakunal khobaru mahsuran fil mubtada'i bi innama au bi illa. Bahwasanya khobar itu dihasr, ya, khobarnya dihasr pada mubtadanya dengan innama atau dengan illa. Nahu innamal qa'idu Khalidun, ya. Jadi khobarnya itu dihasr untuk mubtadanya, ya. Maka mubtadanya wajib diakhirkan dan khobarnya wajib dikedepankan. Innamal qaidu Khalidun, sesungguhnya yang jadi pemimpin itu Khalid. Jadi Khalid saja, ya. Jadi kita menegaskan penyempitan pemimpin itu pada Khalid saja. Beda kalau kita katakan innama Khalidun al-qaidu, sesungguhnya Khalid itu adalah pemimpin. Berarti kita menyempitkan makna Khalid ini bukan guru, bukan tukang sapu, ya, bukan marbot, tapi dia adalah pemimpin. Jadi penyempitan fungsinya Khalid. Tapi kalau innamal qaidu Khalid, berarti penyempitan yang jadi pemimpin itu cuma Khalid saja. Mal hadi illallah, dan tidak ada yang memberi petunjuk kecuali Allah. Taib. Maka dalam perkara ini khobarnya wajib dikedepankan karena dia mahsurun fil mubtada. Fa fil awwali qasura sifatu fafil awwali qasru sifatil qiyadati ala Khalidin. Maka pada jenis yang pertama itu memaksurkan, menyempitkan sifah al-qiyadah, kepemimpinan, pada Khalid. Fal mahkumu alaihi huwa Khalidun, maka yang dihukumi dalam perkara ini adalah Khalid. Wa huwa al-mutaakhir, itulah yang diakhirkan. Wal mahkumu bihi wa huwa sifatul qiyadati huwal mutaqaddim, dan sifat yang kita sempitkan maknanya pada Khalid, yakni sifat kepemimpinan, itulah yang wajib dikedepankan. Fa innama adatu hasrin, dan innama adalah adat yang menghasar atau menyempitkan makna. Al-qa'idu khabarun muqaddamun, Khalidun mubtada'un muakhirun. Wa fi tsani qasru sifatil hidayati 'ala Allah ta'ala, yakni menyempitkan makna hidayah hanya dimiliki oleh Allah. Fa ma nafiyatun, al-hadi khabarun muqaddamun illa adatu hasrin, Allahu mubtada'un muakhirun marfu'un wa alamat rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Allahu ta'ala alam bis-su'ab. Nah, soal